السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali dipermudah kita oleh Allah duduk di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menambah takut kita kepadanya. Sebab ilmu yang kita pelajari ini tujuannya adalah bagaimana kita takut kepada Allah. Dan itulah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang alim, hamba-hambanya yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali sore ini kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini masih kita lanjut membahas tentang Arasy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Mu'alla ibnu Asad. Kami telah diceritakan oleh Mu'alla ibnu Asad. قال حدثنا وهيب كمي telah diceritakan oleh Uhayb an Sa'id dari Sa'id an Qatadah dari Qatadah ibn Di'amah As-Sulusi Al-Basri an Abil Aliyah dari Abul Aliyah an Ibn Abbas dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda al-karbi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika karb. Al-karb adalah asy-syadaid, ketika kesusahan. Ketika berada dalam kesempitan. Ini dikatakan karb. Maka inilah zikir karb, zikir susah. saat kepepet, saat kejepit, saat susah-susah banget, ini zikirnya para jamaah. Sekaligus dia zikir, dia doa. Itu apa? La ilaha illallah al-azimul halim. Di sini disebutkan tauhid. Tauhid al-ibadah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini mana yang benar? Maka di dalam zikir ini kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak di dunia ini kecuali Allah. Al-Alimul Halim. Yang Maha mengetahui, yang Maha lembut, pemaaf, tidak menyegerakan hukuman bagi hambanya yang berhak dihukum. Dan sangat banyak di dalam Al-Quran nama Al-Halim dibarengi dengan sifat ampunan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla inilah sifat Dia yang Maha penyayang, Maha pemaaf. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Al-Alim yang Maha berilmu, yang Maha tahu keadaan kita sekarang yang sedang susah. Tahu keadaan kita yang sedang susah. Al-Halim yang Maha pemaaf, tidak menyegerakan hukuman bagi kita yang berdosa. Kalimat tauhidnya diulangi lagi. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah kalimat tauhid. La ilaha illallah kalimatul ikhlas. Perhatikan di sini, sudah berapa kali diulangi kalimat tauhid ini? Dua. Nanti kalian lihat dalam faedah. Apa faedahnya luar biasa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baik. Kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Rukunnya dua. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. La ilaha nafi, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini kan peniadaan, nafi. Mana isbatnya? Illallah. Yang berhak diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Maka tolong diluruskan makna kalimat kita dahulu, karena kita terpengaruh oleh lagu. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan, rame. Tapi yang berhak itu siapa? Nah, maka apa? Kalimatnya harus dibenarkan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali. Jadi Tuhan yang banyak ini enggak ada haknya. Enggak berhak. Dan ini dibuktikan dalam Al-Qur'an, suratul Hajj. Dzalika bi annallahu huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Selain Allah Tuhan-tuhan yang batil. Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim. Rabbnya Arasy yang agung. Ya, Rabbnya Arasy yang agung. Ingat, agung ini sifat dari Arasy, Azim. Karena Arasy itu adalah makhluk paling besar. Tidak ada makhluk sebesar Arasy para jemaah. Dan dia makhluk paling atas. Kal qubbati lil falaq, dia ibarat kubahnya alam semesta ini. Dia paling atas sudah. Di atasnya lah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kursi Allah, wasi'a kursi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, al-kursi mawdhi'u qadamay ar-rabb, tempat kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Jadi perumpamaan besarnya aras dibandingkan dengan apa? Kursi, yang kursinya Allah saja apa? Seluas langit dan bumi. Kursi itu ibarat gelang dilempar di tengah padang pasir yang begitu luas, tidak ada tahu bagaimana besarnya kecuali yang menciptakannya. Bayangkan, kursi yang wasi'ul kursiyyus samawati wal ardh, luas tempat kedua kakinya Allah, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi 7 kali lipat itu ibarat gelang dibandingkan ars. Maka cocok dikatakan Rabbul arshil azim, Rabb aras yang agung, aras yang besar. Dan yang tahu bagaimana besarnya, kenapa? Dia kubahnya alam semesta ini. Dan cocok antum lihat disebutkan di dalam suratul Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Kala hari kiamat, arasy ini, singgasana yang makhluk terbesar ini akan dipikul oleh 8 malaikat. Sekarang ini yang memikulnya hanya 4. Satu pemikul sebagaimana surah At-Tirmidzi, kepalanya, tanduknya gitu, kepalanya yaitu di atas langit ketujuh, kakinya di dasar bumi ketujuh, antara telinga dengan pundaknya perjalanan berapa tahun? Ya? 70.000 atau 500 tahun khafaqanit tayr, terbangnya burung 700 tahun ya. Ini daun telinganya, telinganya malaikat dengan sampai pundaknya yang mikul arasy. Cocok arasy segala Rabbul arsyil azim, Rabbnya arasy yang besar. La yuqadiru qadaruhu illallah, tidak yang tahu bagaimana besarnya arasy itu kecuali Allah, dan di atasnya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, potongan yang ketiga hadis ini. La ilaha illallah Rabbus samawat, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabbnya 7 langit. Wa Rabbul ar, Rabbnya bumi. Wa Rabbul arshil karim, dan Rabb arash yang karim. Nah, di sini karim bukan artinya mulia. Kenapa? Arash tidak memberi. Tetapi karim artinya adalah indah, bagus. Sebagaimana hadisnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus dia ke Yaman, apa kata Nabi? Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jangan engkau ambil harta-harta yang mereka yang bagus. Ya. Dengan demikian, arasy itu hajamnya, bentuknya sangat besar. Tidak ada yang tahu besarnya kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Kemudian sifatnya dan pandangannya indah karim. Jadi arasy bentuknya sangat besar, tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Kemudian sifatnya, bentuknya indah karim. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini faedahnya adalah ini doa yaquluhul insan idza asabahul kar, doa yang diucapkan oleh seseorang apabila ditimpa kesukaran, kesulitan. Jadi kalau susah, sempit, kepepet, ya, ini dibaca. La ilaha illallah al-alimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-alimul halim, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus Samawat. Wa Rabbul Ard. Wa Rabbul Arshil Karim. Ini doa luar biasa ini. Ya, ini nanti jangan lagi susah tepuk jidat aja. Ini yang dizikirkan, ini yang dibaca. Jadi ingat faedah pertama apa dari doa, dari hadis apa? Hadis ini adalah doa ketika kesusahan dan kesempitan. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan agungnya tauhid. Agungnya apa? Tauhid. Sampai diulang-ulangi berapa kali? 3 kali. Hadis ini menunjukkan agungnya tauhid. Apa itu? Tidak ada kesempitan di muka bumi ini dan kesusahan melainkan bisa teratasi dengan tauhid. Apapun kesempitan, kesusahan akan teratasi dengan tauhid, para jemaah. Coba lihat. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Bagaimana musuh-musuh Allah ketika mereka susah bertauhid selamat. Itu firman Allah Azza wa Jalla. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulk, ketika mereka naik kapal laut ombang-ambing, da'u Allah mukhlishin, mereka berdoa hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, doa ibadah, berdoa hanya kepada Allah, inilah tauhid. Ya, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun, ketika mereka diselamatkan ke laut, ke darat, ya, da'u Allah mukhlishinauddin, mereka berdoanya ikhlas karena Allah. Ketika diselamatkan ke darat, kembali syirik, kembali minta kepada berhalanya, kembali minta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Tapi ketika di lautan, yang dimintai hanya siapa? Allah. Jadi ini menunjukkan apa? Agungnya tauhid. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan arsy. Dan arasy adalah makhluk paling besar. Di atasnya lah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di atasnya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini dinamakan doa. Hadis ini dinamakan doa. Padahal isinya hanya pujian. Yang namanya doa yang kita ketahui apa? Minta. Tapi hadis ini enggak ada mintanya. Dan anehnya dikatakan apa? Doa kesulitan. Subhanallah. Ya. Hadis ini dinamakan doa. Padahal isinya hanya apa? Pujian. Kenapa? Karena tidak ada doa yang lebih dahsyat selain dari memuji Allah Azza wa Jalla. Tidak ada doa yang paling dahsyat selain dari memuji Allah Azza wa Jalla. Ini kaitannya pertama dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Afdhalul dzikri La ilaha illallah. Seutama-utama zikir apa? La ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, seutama-utama doa apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada mintanya? Apa yang ada? Pujian. Pujian. Nah, zikir doa ini disebut doa. Padahal tidak ada minta. Ya Allah, hilangkan kesulitanku. Enggak ada kan? Tapi dinamakan dia doa ulkar, doa kesempitan. Kenapa? Karena isinya tauhid, isinya memuji memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memuji Allah doa yang paling afdal. Doa memuji Allah doa yang paling afdal. Itu satu tadi. Yang kedua, telah disebutkan dalam suatu riwayat, ya, yaitu idza ishtaghala al-'abdu, apabila seorang hamba menyibukkan dirinya dengan memuji aku dari permintaannya, ya, dia sibuk memuji Allah, lupa tidak minta, sibuk memuji Allah, a'taituhu afdhala mimma sa'al. Aku akan kasih dia lebih utama dari permintaannya. Nah, ini di para jemaah. Jadi kenapa ini zikir kok dikatakan doa? Bahkan doa apa lagi? Doa kesulitan lagi, dan bukan doa-doa biasa. Itulah disebutkan dalam satu riwayat yang lain, bahwasanya apabila seorang hamba sibuk memuji Allah akan permintaannya, maka Allah kasih dia apa? Lebih utama dari apa yang dia minta. Akan dikasih dia lebih utama dari apa yang dia minta. Maka dari sini para jemaah, telah jelas oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, begitu kita takbiratul ihram, begitu kita takbiratul ihram, apa yang kita baca setelah takbiratul ihram? Apa namanya? Doa apa, apa namanya? Doa iftitah. Doa iftitah, doa lo. Namanya apa? Sekarang kita tanya, apakah semua doa iftitah itu isinya doa? Enggak. Enggak semuanya kan? Bahkan Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwasanya doa iftitah yang paling afdal, yang isinya hanya pujian kepada Allah, enggak ada mintanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Terus wa tabarakasmuk. Terus wa ta'ala jadduk. Terus wala ilaha ghairu. Ada doa di dalamnya? Alba? Tidak ada. Hanya memuji Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wala ilaha ghairu. Tidak ada isinya doa. Isinya apa? Puji? Pujian. Dan tauhid. Wala ilaha ghairu. Yang kedua. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata. Ada isinya doa? Tidak ada. Tapi dinamakan doa apa? Doa iftitah. Karena ingat, pujian itulah dikatakan doa yang paling afdal. Berdasarkan hadis Tirmidzi tadi yang sudah sebutkan, wa afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal, doa. Padahal enggak ada isinya alhamdulillah itu doa. Enggak ada isinya minta. Isinya hanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas para hadirin? Saya kira itu faedah dari hadis ini. Kita lanjut. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddathana Muhammad bin Yusuf. Kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Yusuf. Qala haddathana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan Thawri, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an Abihi, dari Yahya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Nama beliau apa? Sa'ad ibn Malik. Jadi sahabat-sahabat ini berusaha kita kenal namanya para jemaah, karena kalau kita ikut mereka, kita akan kumpul dengan mereka hari kiamat. Jangan dikenal bintang-bintang film, aktor, pemain sepak bola, mau ngumpul sama mereka yang tak sholat. Ya, sebutlah mereka yang temannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka. Amin. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau siapa? Sa'ad ibn Malik bin Sinan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yas'aquna yaumal qiyamah. Yas'aqun, manusia akan pingsan. As'aq, ya, itu adalah pingsan dikarenakan mendengar suara yang keras dan suara yang menakutkan. Maka dia kata sa', ya, yas'aquna yaumal qiyamah, manusia ini pingsan kelak pada hari kiamat. Fa idza ana bi Musa, begitu bangun dari pingsan itu, tiba-tiba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat. Siapa yang dilihat? Nabimu Musa biqa'imatin min qawa'imil arsy, memegang tiang arasy. Berarti arasnya punya tiang. Tiangnya arasy dipegang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa qala al-majishun, disebutkan oleh al-majishun rahimahullahu taala ar-rawi, ya, salah satu perawi hadis ini menjelaskan riwayat yang lain. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ani ana Abdullah bin Al-Fadl, dari Abdullah bin Al-Fadl, ana Abi Salama, dari Abu Salama, ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, fa akunu awwalu man bu'ith. Begitu pingsan, maka tiupan trompet sangkakala yang keluar. Nah, para ulama kita berbeda pendapat berapa kali tiupan trompet. Ada mengatakan 3, ada mengatakan 2. Kalau melihat firman Allah Azza wa Jalla, ya, disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yauma yunfakhu fis-sur aw nufikha fis-sur, di dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur, ditiupnya trompet, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, semua yang di langit dan bumi pingsan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak pingsan dan tidak mati. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian ditiup lagi sekali lagi trompet itu, maka mereka bangkit. Ini tiupan yang keberapa? Kedua. Jelaskan dalam hadis Abu Hurairah, berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua? Arbaun, 40. Tapi tidak tahu apakah 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun. Ini jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Tadi kan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kebangkitan yang kedua ini lebih mudah bagi Allah azza wa jalla untuk mengembalikan manusia. Dan ingat, telah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, kullu ma fi ibni adam yabla illa ajbudz dzanab. Seluruh yang ada pada tubuh manusia itu hancur lebur semuanya kecuali tulang ekor. Tulang ekor ini di bawah tulang ekor terkecil. Para peneliti menemukan, baru-baru mereka menemukan bahwasanya dimasukkan di tes laboratorium, dipanaskan dengan panas sekian derajat, kemudian dihancurkan, tidak bisa hancur yang tulang ekor ini, para jemaah. Dari sanalah kita tumbuh. Begitu turun hujan mani dalam satu riwayat, atau hujan dalam satu riwayat, barulah kita tumbuh. Sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dibawa hanyut oleh banjir di pinggir-pinggir sungai. Subhanallah. Nah, disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa akuna awwala man bu'ith, maka akulah yang pertama kali, dalam hadis suatu riwayat, ana awwalu man tansyaqqu anhu al-ardh yaumil qiyamah, akulah manusia yang pertama kali terpecah kuburku hari kiamat. kuburannya hari kiamat yang pertama pecah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi wasallam awwalu man bu'ith, dia yang pertama kali dibangkitkan. Fa idza Musa akhidun bil 'arsy. Tiba-tiba Nabi Musa sudah memegang apa? Tiang arsy. Nah, Nabi mengatakan, aku tidak tahu mana yang duluan sadar. Apakah aku atau nabimu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka para hadirin yang dirahmati Allah azza wajalla, asy-syahid yang menjadi bukti di dalam hadis ini kaitannya dengan singgasana Allah dan Allah subhanahu wa taala di atas, di atasnya disebutkan di sini apa? Fa idza au ana bi fa idza ana bi Musa aqidun bi qa'imatin min qawa'imil 'arsy. Tiba-tiba Nabi Musa dialah yang memegang apa? Salah satu tiang dari tiang arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama. Hadis ini mengajarkan kita beriman kepada yaumul akhir. Iman kepada apa? Hari akhir. Dan salah satunya kaitannya dengan apa? Hari kebangkitan. Kemudian tiupan trompet sangkakala yang pertama, kemudian tiupan trompet sangkakala yang kedua. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwasanya seluruh makhluk ini pingsan, mati. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama berbeda pendapat siapa dikecualikan, tidak tahu. Berbeda pendapat, Allahu a'lam. Siapa yang tidak pingsan, Allahu a'lam. Siapa yang tidak mati itu, Allahu a'lam. Ya. Rabbul alamin huwal hayy, Maha hidup. Tapi di antara makhluknya siapa yang tidak mati dengan tiupan yang pertama itu? Illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga. Hadis ini menerangkan orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan beliau. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan arasy Allah. Dan Allah subhanahu wa taala di atasnya. Allah Maha Besar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dia istawa, bersemayam di atas makhluk yang terbesar. Ya, secara akal sesuatu yang mustahil, yang Maha Besar akan bersemayam di barang kecil. Ya. Dan bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu ditahan oleh arasy. Justru segala-galanya butuh kepada siapa? Kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Buktinya apa? Arasy bisa tegak, siapa yang memikul dia? Malaikat. Malaikat itu memikul atas perintah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ah, sekarang Allah butuh arasy atau arasy butuh Allah? Arasy butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat. Yang ditanya itu kita kenapa tidak percaya kepada dalil. Dengan dalil yang begitu banyak yang menerangkan Allah di atas arasy-Nya, singgasananya layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluk-Nya. Itulah dia beberapa faedah yang bisa kita ambil para hadirin dari hadis ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu masuk ke hadis selanjutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini yang boleh yang bertanya, kenapa para ulama-ulama atau orang-orang dahulu berdoa cepat prosesnya, langsung cair? Ya. Kalau sekarang lama prosesnya. Pertama, mereka dekat dengan Allah. Jauh dari maksiat. Tetapi juga sebagaimana kita ketahui, semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Tentunya dengan salah satu dari tiga bentuk. Pertama, Allah langsung jawab. Apa yang kita minta dikasih. Yang kedua, au yusraf anhu su' mithlah. Atau Allah akan palingkan kita dari keburukan yang semisal dengan jumlah doa kita. Dan itu yang tidak kita sadari sekarang ini. Ini saya lelah berdoa, tapi kok gak ada reaksi? Padahal apa? Dia jauh dari tabrakan. Dia jauh dari bangkrut. Dia jauh dari sakit. Ya, dan semisalnya. Yang ketiga, kalau itu ndak ini ndak juga, au yudakhara lahu fil akhirah. Yakinlah Allah simpan untuk kita di akhir. Ya. Cuma ingat, kapan doa akan mustajab, harus lengkapi rukun dan syaratnya. Altib mat'amat takun mustajabat doa. Ya, bersihkan makananmu, minumanmu, niscaya doamu akan mustajab. Bagaimana ya, di zaman dahulu, ya, orang-orang dahulu tidak ada rokok. Ketawa dia. Kalau sekarang bagaimana mau dikabulkan? Yang masuk asap terus. Sementara Nabi bersabda, wa mashrabuhu haram. Mashrab minuman. Termasuk yang dihisap juga apa? Ini asap. Ini termasuk juga asap. Ini penghalang, penyebab atau penghalang dikabulkannya doa. Maka Om Polen, kalau mau doanya mustajab, engkah-engkah merokok. Ya. Hindari rokok ini dan ya maksiat-maksiat yang lainnya yang masuk ke tubuh kita dari barang-barang haram ini, ya hasil nipu, ya riba, hasil ini, hasil dukun, uang panas, uang bedok, ya, dan yang lainnya, ini kena kita para jemaah. Di samping jangan istirjal. Nah, ini dia. Ini juga ini istijjal, ya, tergesa-gesa. Ya, kenapa orang dahulu berdoa cepat, kalau kita ini kok lama? Nah, ini sudah dia tidak bakalan dikabulin sama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan disegerakan doanya selama dia tidak tergesa. Mana nama tergesa-gesa? Yaqulu da'autu da'autu falam ara annahu yustajabu li. Aku sudah doa, tapi kok enggak nampak jawabannya? Nah, ini namanya orang tergesa-gesa ini. Jelas Om Mulyadi? Insyaallah ya. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini pertanyaan dari pemirsa. Ustaz boleh tidak berdoa minta anak laki-laki atau perempuan? Boleh, tidak ada masalah. Ya, antum kan minta. Ya, tidak pernah memaksa Allah Subhanahu wa taala minta. Allah taala ala wa ala. Yang tidak boleh diminta, ya Allah jadikan aku nabi. Enggak bisa sudah ini. Ya, atau minta di dalam permintaannya ada dosa. Ada dosa, kemudian ada di dalamnya memutuskan silaturahim. Kalau ini enggak bakal dikabulkan, enggak boleh. Dan ingat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yahummuni hammul ijabah. Aku tidak memikirkan masalah jawaban. Yang aku pikirkan itu adalah ibadah. Dan Allah senang kalau kita cerewet, senang minta, senang sekali Allah azza wajalla para jamaah. Maka kalau minta banyak-banyak. Bahkan dalam satu hadis, idza tamanna ahadukum falyukthir. Siapa yang berangan-angan, banyak-banyaklah angan-angannya. Fa innama yas'alu rabbahu. Orang yang sedang berangan-angan itu hakikatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk tiga sahabat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu disebutkan adalah musalla al-akhyar, tempat salatnya orang-orang pilihan. Di Hijr Ismail. Dan itu salah satu tempat yang mustajab dengan praktik dari sahabat. Ada tiga sahabat masuk. Salah satunya adalah Umar bin Ibnu Umar. Masing-masing berdoa di dalam hati mereka. Tamannau katanya. Silakan kalian berangan-angan. Satu mengumpulkan dua istri fulanah dan fulanah terkabul. Satu diberikan kekuasaan negeri ini terkabul. Ibnu Umar mintanya masuk surga. Doanya apa? Masuk surga. Dan aku berharap Allah pun mengabulkan doaku, kata beliau. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apakah boleh kita pakai doa kesusahan itu di waktu sujud atau setelah sujud, di saat sujud terakhir? Pertama kita katakan doa sujud, ya, doa sujud sudah ada dari Nabi SAW. Tapi kalau lagi susah ya, keseharian lagi susah ini menghadapi apa-apa, tidak apa-apa dibaca di saat sujud. Dan bukan sujud terakhir saja, karena Nabi umum semua sujud. Jangan dihususkan sujud terakhir, ini miak-miak lagi nanti. Ya, buat-buat cara. Sementara tidak ada dari Nabi, perbanyaklah doa pada sujud terakhir, enggak ada. Karena hadisnya umum. Ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih huwa sajid. Hamba paling dekat kepada Allah ketika dia ada yang bilang sujud terakhir? Enggak ada. Maka jangan buat-buat. Jadi sesuatu yang dilepas oleh Nabi jangan diikat. Sesuatu yang diikat oleh Nabi jangan dilepas. Jadi beragama benar. Allah taala ada lagi pertanyaan? Bolehkah berzikir dengan mengharap dunia? Tahlilan dapat harap dulang. Ya dulang dapatnya. Ya akhirat enggak dapat. Ya, kita katakan harapkan Allah. Karena kalau kita mengharapkan Allah, maka dunia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa ini berguna untuk menghadapi ujian? Seluruh ujian berguna, tapi kalau antum enggak belajar ujian sekolah, insyaallah enggak lulus. Kenapa? Perlu usaha juga. Allah taala ala wa alam. Saya kira demikian para jemaah. Waktu nanti lagi kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.